terpaksa melepaskan cintamu yang serapuh, dahanan kering usang yang akhirnya kan patah, terhempas gemeretak. Oh sungguh memilukan, tak dapat ku bayangkan. Seribu kali sayang, sangkak bukan kemati, cerita kasih kita rupanya seketika. Setelah merelakan, setelah kau bisikan segugus janji-janji, tergamang kau mungkiri. Apakah sebenarnya segugus janji-janji, tergamang kau.